Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di malam ini kita dapat melanjutkan kembali daras kita pada kitab Mahiya Salafiyah karya Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada atau masih pada ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, sebelum kita melanjutkan tagihan faedah murojaah. Yang namanya majelis ilmu itu majelis muzakarah murojaah. Terkadang ana menyebutkan kepada antum, terkadang pun antum menyebutkan kepada yang lainnya. Siapa yang bisa menyebutkan faedah majelis kita sebelumnya? Siapa yang bisa menyebutkan faedah dari majelis kita sebelumnya? Naam, fadhal. Tiga macam. Kemudian naam. Ya, yang tidak menunjukkan pujian ataupun celaan. Naam. Kata rasikan itu tiga macam. Ada yang terpuji, ada yang tercela, dan ada yang mustarokah. Mustarokah artinya tidak mesti, tidak mengandung, tidak harus adanya pujian dan celaan padanya. Dan itulah kondisi manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang gharib, asing. Dan seperti itulah kondisinya orang atau manusia di alam dunia ini. Enggak lama dia. Aw 'abiru sabilin, atau yang melewati sebuah tempat. Gharib, orang yang asing, ya enggak lama, artinya dia enggak nyaman di sana, di tempat asingnya. Dia akan ingin segera kembali ke tempat yang semestinya di akhirat. Taib. Faedah lain. Faedah lain. Fadol yang mau tanam saham, invest, faedah. Kalau invest faedah, insyaallah untung terus. Tapi kalau invest harta enggak mesti untung. Kalau rugi ya rugi. Bebas mau siapapun, semua kalangan yang mau menyebutkan faedah boleh-boleh. Nah. Baik. Bagaimana cara menulis nama Ibnu Qayyim? Cara menulis nama Ibnu Qayyim. Siapa yang tahu? Kalau cepat menyebutkan faedahnya, cepat juga lanjutnya pelajarannya. Tapi kalau lama ya, lama juga proses murojaahnya. Nah, fadhal. Al-Jauziyah. Qayyimnya enggak pakai alif lam. Naam, terus Ibnu Qayyim, Al-Qayyimnya pakai alif lam. Naam. Kalau enggak pakai Al-Jauziyah, maka Qayyimnya tambahkan alif lam, Ibnu Qayyim. Tapi kalau pakai Al-Jauziyah, Qayyimnya enggak pakai alif lam, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nuwasil insyaallah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin, kita melanjutkan dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang kata beliau rahimahullah, fal ghurbatu thalathatu anwa'. Keterasingan itu tiga macam. Dan yang akan dinukil oleh Asy-Syaikh Al-Bukhari di sini hanya jenis yang pertama. Hanya jenis yang pertama. Qala ghurbatu ahli Allah wa ahli sunnati wa ahli sunnati rasulihi baina hadzal khalqi. Yaitu keterasingannya para pengikutnya Allah subhanahu wa ta'ala dan pengikutnya sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah makhluk yang ada. Ini keterasingan yang pertama yang terpuji. Keterasingannya orang-orang yang mengikuti Allah dan rasulnya di tengah-tengah makhluk. وهي القربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها. Keterasingan inilah yang dipuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para pemeluknya. Pemeluk keterasingan inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji. Sanjung. وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا. Dan beliau alaihi salatu wassalam mengkhabarkan tentang agama ini yang beliau bawa, yang beliau emban, bahwasannya agama ini dimulai dengan keterasingan. Bada'a al-islamu ghariban. Islam itu dimulai bermula dengan keterasingan. Wa annahu sayaudu ghariban kama bada, dan dia akan kembali nantinya dalam kondisi terasing pula sebagaimana dimulainya. Jadi nanti awalnya terasing, kemudian dikenal di tengah-tengah manusia, kemudian kembali nanti pada akhir zaman menjadi asing. Naam. Walaupun kata sebagian para ulama, banyak orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada apa? Islam. Tapi kondisi Islam yang asli itu akan menjadi asing. ajaran Islam yang semestinya itu terasing di tengah-tengah makhluk yang ada, termasuk kaum muslimin, termasuk kaum muslimin. Wa anna ahlahu yasiruna ghuraba, dan bahwasannya ahlul Islam akan menjadi orang-orang yang gharib, yang asing nantinya. Wa hadhihi al-ghurbatu qad takunu fi makanin duna makanin, dan keterasingan ini bisa jadi terjadi di sebuah tempat tidak di tempat yang lain. Misalkan kita mengamalkan Islam di sebuah negeri yang muslim yang mengikuti sunnah, biasa saja dia di situ, enggak terasing. Nah, tapi ketika dia pergi ke tempat lain, ternyata penduduk sekitar tempat tadi merasa asing dengan amalan orang tersebut. Ini maknanya fi makanin duna makan. Keterasingan tadi bisa terjadi di sebuah tempat tapi tidak di tempat yang lainnya. Wa waqtin duna waqtin, atau terjadi di sebuah waktu, sebuah zaman, sebuah masa, namun tidak terjadi di masa yang lain. Sekarang terasing, besok tidak. Misalkan. Artinya apa? Nisbi, relatif. Tempatnya relatif pula, zamannya, waktunya. Nah, dan ini kita rasakan. Kalau pergi ke kota ini, kita lebih familiar mengamalkan sunnah, lebih akrab. Tapi kalau ke tempat, ke kota ini, terasing kita. Seakan-akan kita saja yang mengamalkan itu, orang-orang pada melihat kita. Nah, ini yang dimaksudkan beliau rahimahullahu ta'ala. Atau mungkin kalau di tahun 2000 sekian, itu orang pakai jenggot, pakai celana cingkrang, sudah habis dimaki orang. Tapi sekarang alhamdulillah, syiar yang seperti ini apa? Ma'ruf, hampir di mana-mana. Alhamdulillah. Dulu berjenggot, cingkrang, langsung dikira teroris. Apalagi masa-masa pasca bom Bali. Ada bahkan sampai ditangkap, interogasi ya, ditanya-tanya oleh polisi. Nah, karena apa? Isu yang ketika itu beredar seperti itu, terasing akhirnya. Ulahnya siapa? Ulahnya juhal, orang-orang jahil tadi, khawarij. Sekarang alhamdulillah, bahkan ma'ruf di mana-mana yang bercadar, bukan cuma salafiyin saja. Bahkan jadi modis sekarang, jadi model. Ada yang model kupu-kupu atau model apa? Nah, jadi fashion sekarang, pertunjukan busana. Astagfirullah. Nah, ini mana yang beliau katakan. Wa baina qaumin duna qaum, dan keterasingan tadi terjadi di sebuah kaum, tidak di kaum yang lain. Tidak di kaum yang lain. Walakin ahlu hadhil ghurbati hum ahlullahi haqqan. Namun orang yang mengalami keterasingan ini, merekalah orang-orangnya Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya, yang mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala dengan haqqan sebenarnya. Jadi jangan pesimis. Tetap walaupun kita dicemooh, dimaki, mungkin ada yang mengalami di masa-masa itu, atau bahkan mungkin sampai sekarang di kampungnya dan seterusnya. Kita yakini itu al-haq, maka kita bersabar di atasnya. Fa innahum la ya'u ila ghairillah. Sesungguhnya mereka ini tidak kembali kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ghuraba yang seperti ini kembalinya kepada Allah Azza wa Jal. Wa lam yantasibu ila ghairi rasulih, dan mereka tidak menisbahkan diri, dinisbatkan kepada selain rasulnya. Artinya mereka orang-orang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yad'u ila ghairi ma jaa bihi, dan mereka tidak mendakwahkan kepada selain apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak kembali kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak menisbahkan diri kepada selain rasulnya alaihi salatu wassalam, dan tidak berdakwah kepada selain dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Mereka ini ahlu tauhid, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, dan mereka berdakwah di atas itu. Ini ghuraba yang terpuji. Di antara sifat-sifatnya seperti itu. Dan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di jenis pertama ini di kitab beliau Madarijus Salikin sekian hadis yang menerangkan berbagai kondisi al-ghuraba jenis pertama. Yang pada intinya ini, mereka kembalinya kepada Allah, mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berdakwah, mendakwahkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asy-Syaikh Al-Bukhari hafizahullahu taala menspasi sampai pada ucapan Ibnu Qayyim yang pada kalimat yang lain. Jadi di sini diberi tanda titik-titik. Ila ghairi ma jaa bihi titik-titik-titik. Itu artinya di sana ada kalimat lain yang kemudian dijeda. Dipotong dan kemudian dilanjutkan pada kalimat yang lainnya yang setelah itu. Sampai pada ucapan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa min sifati hadhihi al-ghuraba alladhina qabathahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tamassuku bis-sunnati idza raghiba anha an-nasu. Di antara sifatnya mereka para ghuraba ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa ghibtah kepada mereka, ghibtah itu iri atau menginginkan kebaikan seperti yang ada pada saudaranya. Nah, iri yang baik. Nah, iri yang membuat apa? Tergugah hatinya. Ingin seperti saudaranya jadi orang baik. Masya Allah ya si fulan rajin, saya juga pengen seperti si fulan. Ini ghibtah namanya. Sama hasad berbeda. Hasad itu menginginkan kebaikan yang ada pada saudaranya lenyap, berkurang. Perasaan itu dinamakan hasad, apalagi sampai berupaya. Sampai berupaya, enggak senang saja itu hasad, apalagi sampai apa? Ingin hancur kenikmatan tadi. Atau bahkan berupaya melakukan hal-hal yang diupayakan agar hilang nikmat tersebut dari saudaranya. Ini hasad. Kalau ghibtah lain, dengan kebaikan saudaranya dia tergugah, dia iri. Kenapa saudaranya bisa, dia enggak bisa? Ini namanya ghibtah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ghibtah kepada mereka. Apa sifatnya mereka? At-tamassuku bisunnati idza raghiba anha an-nasu. Yaitu berpegang teguh dengan sunnah ketika manusia itu membenci sunnah. Dia tetap berpegang kepada sunnah walaupun manusia apa? Membencinya. Ini yang pertama. Yang kedua, watarku ma ahdatsuhu wa in kana huwal ma'rufu indahum. Meninggalkan apa yang mereka ada-adakan. Apa yang mereka ada-adakan? Mereka buat-buat. Ajaran yang mereka buat-buat. Walaupun itu perkara yang ma'ruf, masyhur di tengah-tengah mereka. Jadi walaupun masyhur, belum tentu benar. Nah, apalagi semakin zaman semakin merebak kejahilan, maka takarannya bukan kebanyakan. Kembali kepada ayat, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya beliau merindukan ikhwannya. Beliau merindukan siapa? Ikhwannya, saudara-saudaranya. Maka para sahabat bertanya-tanya, bukankah kami ini ikhwanmu wahai Rasul? Saudaramu wahai Rasul? Kata Rasulullah, bukan. Kalian adalah para sahabatku. Tapi nanti ada di akhir zaman nanti, orang-orang yang tidak pernah melihat saya, tidak pernah menemui saya, tapi mereka berpegang teguh dengan sunnah, beriman kepada saya, bersabar di atasnya. Ini di antara fadilah, keutamaan orang-orang yang berpegang teguh sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merindukan mereka. Maka jadilah kita ini sebagai ikhwannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada beliau walaupun enggak melihat, ya. Yang menjadi hal yang maklum kalau orang itu melihat kemudian beriman. Iya. Menyaksikan kemudian beriman, tapi ini enggak menyaksikan, enggak melihat, tapi mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara keutamaan mereka. Walaupun ini bukan menunjukkan umat yang belakangan ini lebih utama dibandingkan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan, yang mendapatkan rekomendasi tazkiyah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Kita enggak ada yang menjamin siapa yang ikhlas di antara kita. Kalau Allah menjamin para sahabatnya, merekomendasi bahwasanya mereka para sahabat Nabi ketika beramal itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam amalannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat terakhir? Siapa yang hafal Al-Fath kelas 1? Hafal? Baca ayat terakhir. Ahsan, hasbuk, cukup. Kata Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fik, Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar. Dan yang bersama beliau alaihi salatu wassalam, mereka orang-orang yang keras kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum. Saling merahmati di antara mereka kaum mukminin. Tarahum rukka'an sujjada, engkau lihat mereka ini rukuk, sujud, salat, ya beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Yang disebutkan di sini ibadah yang paling utama, salat. Ya. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka rukuk sujud, apa kata Allah? Mereka ini mengharapkan keutamaan dari Allah dan keridhaannya. Mereka kata Allah ini mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keutamaan dari Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu akan melarang, menghalangi seseorang dari al-fahsya wal munkar, kekejian dan kemungkaran. Ketika orangnya ikhlas, sempurna salatnya, baik salatnya, maka rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, mereka ini orang-orang yang salatnya bermanfaat bagi mereka. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebutkan Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Para sahabat itu beribadah kepada Allah dan ikhlas dalam beribadahnya. Kalau kita mengatakan saya ini ikhlas, siapa yang menjamin ikhlas kepada Allah? Bahkan kalau dia mengatakan ikhlas kepada Allah, dipertanyakan keikhlasannya. Kalau sahabat tidak, yang merekomendasi siapa? Allah yang mengetahui isi hati. Ya, sahabat. Nah, ini diantara keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara sifatnya mereka, berpegang kepada sunnah dan meninggalkan apa yang diada-adakan oleh manusia, walaupun itu perkara yang masyhur, terkenal di tengah-tengah mereka. Begitu pula wa tajridu tauhidi wa in ankara dzalika aktsarun nas. Sifat mereka juga adalah memurnikan tauhid, walaupun mayoritas manusia itu mengingkarinya. Jadi tauhid itu akan diingkari oleh kebanyakan mayoritas manusia ini. 6. Qala wa haula'i humul qabiduna 'alal jamri haqqan wa aktsarun nasi bal kulluhum la'imun lahum falighurbatihim baina hadzal khalqi ya'uddunahum ahla syudzudzin wa bid'ah wa mufaraqatin lis-sawadil a'zham. Kata beliau rahimahullah, mereka inilah orang-orang yang menggenggam bara api yang sebenarnya. Yang menggenggam bara api. Bara api ini ibaratnya sunnah, panas. Nah, yang menggenggamnya adalah ahluha, yang mengikuti sunnah tadi. Panas memang. Wa aktsarun nasi bal kulluhum la'imun lahum. Kebanyakan manusia, bahkan seluruhnya, mencela mereka. Mencela mereka. Fali ghurbatihim baina hadzal khalqi, oleh karena mereka terasing di tengah-tengah manusia, maka manusia ini menganggap mereka orang-orang yang nyeleneh. Ah, kamu apa sih? Orang baru lahir, anak ingusan, masih bau kencur. Ah, kamu apa sih? Orang nenek moyang kita aja gak seperti itu kok. Dianggap nyeleneh. Kamu ini datang-datang dari ngaji, apa namanya, bawa ajaran baru ke kampung. Kamu ikut Wahabi ya? Ini nyeleneh dikira. Wa bid'ah, bahkan dikira ahlul bid'ah. Nah, terbalik sudah kondisinya. Pemutar balikan fakta. Dikira yang seperti itu ahlul bid'ah. Padahal apa? Sebaliknya. Naam. Wa mufaraqatin lis-sawad al-a'zham, dan orang yang memecah belah barisan kaum muslimin yang besar. Ini kata mereka. Naam. Balil Islamul haqqul ladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu huwa al-yawma ashaddu ghurbatan minhu fi awwal dhuhurih. Bahkan kata beliau, Islam yang hak yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, hari ini lebih dahsyat keterasingannya. Itu di masa Ibnul Qayyim rahimahullah menulis Madarijus Salikin sekian ratus tahun yang lalu. Sekarang tahun berapa? 1444 Hijriah. Lebih terasing dibandingkan awal kemunculan Islam itu. Naam. Wa in kanat a'lamuhu wa rusumuhu adh-dhahiratu mashhuratan ma'rufah atau mashhuratan ma'rufatan. Walaupun tanda-tanda Islam, begitu pula rambu-rambunya, artinya ada tanda-tandanya, ciri-ciri keislaman itu tampak masyhur dan ma'ruf. Walaupun ada tanda yang ma'ruf, yang muncul, yang tampak, yang kita bisa kenali. Ya, ada orang pakai baju muslim, berpenampilan muslim, dan seterusnya. Tapi tetap kondisi yang seperti itu tidak menunjukkan keterasingan Islam ini. Bahkan kondisinya lebih terasing. Diingkari oleh kaum muslimin sendiri. Kaum muslimin mengingkari muslim yang lainnya yang mengikuti sunnah. Kalau dahulu siapa yang mengingkari? Musyrikin, kufar. Fal Islamul haqiqiyyu gharibun jiddan. Maka Islam yang hakiki ini sangat terasing. Sangat terasing. Wa ahluhu ghuraba'u ashaddal ghurbah bainan nas. Dan orangnya itu gharib dan sangat gharib, sangat asing di tengah-tengah manusia. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Ini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala yang dinukil oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab tersebut membawakan beberapa athar yang menunjukkan ucapan beliau ini, yang menunjukkan ucapan beliau tersebut. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ucapan beliau ini dinukil, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Tha'labah Al-Khushani rahimahullah radhiyallahu anhu tentang ayat Al-Maidah ke-105. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai kaum mukminin, urusilah diri kalian. Tidak memudaratkan kalian orang-orang yang sesat jika kalian mendapatkan hidayah. Maka Abu Tha'labah berkata, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa maksud dari ayat ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar hatta idza ra'aita shuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'tharatan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih wa ra'aita amran la yadani laka bihi fa'alaika bi khasati nafsik wa iyyaka wa awamihim fa inna wara'akum ayyaman ayyama sabri as-sabiru fihim kalqabidi 'alal jamr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru bil ma'ruf, perintahkanlah yang ma'ruf. Al-amru bil ma'ruf, perintahkan yang ma'ruf. Ajak manusia kepada yang ma'ruf, ajari mereka yang ma'ruf. Ini al-amru bil ma'ruf. Wanhau 'anil munkar, dan ingkarilah kemungkaran, cegahlah kemungkaran. Hingga apabila engkau melihat syuhan muta'an, syuh yang ditaati, sifat kikir yang ditaati, cinta dunia. Sifat kikir ini diantara hal yang menimbulkan berbagai petaka yang lain. Perzinahan. Nah, muncul karena apa? Syuh, kikir. Begitu pula apa? Kezaliman. Akibat apa? Syuh, kikir. Akhirnya dia apa? Zalim. Ya. Kikir, gak mau menafkahi hartanya, akhirnya apa? Zina. Gak mau ruwet. Dan seterusnya, kezaliman yang lain pun seperti itu. Karena syuh yang ditaati. Wahawan muttaba'an, dan hawa nafsu yang ditaati, diikuti. Nah, hawa nafsu. Padahal nafsu ini selalu mengajak kepada kejelekan. Wa dunya mu'tharatan, dan dunia yang didahulukan, yang dikedepankan. Wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih, dan engkau juga melihat ya orang yang punya pandangan takjub dengan pendapatnya. Berbangga dengan pendapatnya, mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendahului sunnahnya. Yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mendapati orang yang mendahului ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya Abu Bakar dan Umar, lebih mendahulukan ucapannya Abu Bakar dan Umar. Kata beliau radhiyallahu anhuma, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedangkan kalian mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar. Berkata syekh kami, berkata guru kami, berkata kiai kami, dan seterusnya. Ini. Wa ra'aita amran la yadani laka bihi, dan engkau melihat perkara yang tidak mampu engkau rubah. Engkau sudah berusaha al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, tapi enggak bisa mengilzam. Mengilzam itu artinya apa? Menekan, mengharuskan hal itu kepada yang lainnya. Enggak bisa dia merubah itu, enggak punya kemampuan. Nah. Maka bagaimana kalau sudah seperti itu kondisinya? Fa'alaika bi khosati nafsik. Maka ketika itulah urusi dirimu sendiri. Tinggalkan mereka. Man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadih. Fa in lam yastati' fa bi lisanih. Fa in lam yastati' fa bi qalbih. Wa dzalika adhaful iman. Yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia merubah dengan tangannya jika dia yang berhak mampu menggunakan kekuatannya. Nah, ayah kepada anaknya, nah, dan seterusnya pemerintah kepada bawahannya. Jika enggak mampu maka dengan lisannya, dengan ucapannya, nasihat, teguran keras, tahdzir misalkan. Kalau enggak mampu lagi, enggak kena, ya sudah. Terakhir apa? Dengan hatinya ditinggalkan. Fa'alaika bi khosati nafsik, maka saat itulah urusi dirimu sendiri. Wa iyyaka wa awamihim, dan hati-hati engkau dengan orang-orang awam mereka. Nah, yang kata sebuah ucapan, al-awam kal-hawam ya'ti bit-tawam. Awam itu seperti hawam, ular berbisa. Ya'ti bit-tawam, dia bisa mendatangkan apa? Racun. Bisa. Naam. Fa inna wara'akum ayyamas sabri, karena di belakang kalian ada hari-hari yang butuh kesabaran ekstra padanya. Yang kata beliau, as-sabiru fihim kalqabidi 'alal jamr. Orang yang bersabar padanya seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis ini dengan berbagai, dengan beberapa lafaz, bentuk lafaz yang ada. Lafaz ini yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Madarijus Salikin, dan begitu pula beliau rahimahullah menyebutkan dengan lafaz yang lain setelah itu. Yang bahkan dalam riwayat yang lainnya disebutkan orang yang seperti ini kondisinya yang mengamalkan sunnah dalam masa-masa itu mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang. Pahala 50 orang. Maka ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, begitu pula Ibnu Jarir At-Tabari, begitu pula Ibnu Abi Hatim Wal-Baghawi dalam tafsir mereka, dan Al-Hakim dalam Mustadraknya. Dan dikatakan sahih sanadnya serta disepakati oleh Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, ini hukum yang dinukil oleh Asy-Syaikh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullahu taala. Hamud At-Tuwaijiri rahimahullahu taala. Hadisnya, sanadnya sahih. Maka bukan berarti ketika ada kemungkaran kita terus sabar, mundur, tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar, bukan. Jadi kata beliau rahimahullah Asy-Syaikh Hamud At-Tuwaijiri ketika menerangkan hadis ini atau ayat tadi, alaikum anfusakum, beliau mengatakan yang intinya bahwasannya ayat ini menunjukkan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu wajib selama memungkinkan. Selama memungkinkan. Yang kedua, bantahan bagi mereka yang menganggap rukhsah, keringanan, tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar dengan ayat itu. Dengan ayat itu, urusi diri-diri kalian sendiri. Bukan maknanya apa terus enggak beramar ma'ruf dan nahi mungkar, bukan. Bukan terus kita apa? Mudahana cari muka, carmuk. Bukan. Tapi apa? Tetap beramar ma'ruf dan nahi mungkar selama itu memungkinkan. Kalau sudah beramar ma'ruf dan nahi mungkar enggak diterima, enggak bisa memaksakan kepada yang lainnya, nam dan seterusnya, maka saat itulah alaika binafsik, engkau urusi diri sendiri. Nah, sudah enggak usah ikut-ikutan sama mereka. Mengingkari kemungkaran dengan hati itu bukan berarti boleh bagi kita untuk campur aduk di situ. Mengingkari dengan hati itu apa? Kita memisahkan diri, menunjukkan kita tidak setuju dengan mereka. Ada kemungkaran, oh saya gak bisa mengingkari dengan lisan, dengan tangan, gak bisa saya. Wih, saya ingkari dengan hati aja. Tapi tetap di kemungkaran itu. Nah, maka bukan seperti itu maknanya, tapi apa? Alaikum anfusakum, pisahkan dirimu. Fa'alaika bikhosati nafsik, urusi dirimu sendiri. Engkau sendiri tidak ikut-ikutan dalam kemungkaran tersebut. Ini diantara sifat mereka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendapati orang yang berdalilkan dengan ayat tersebut, ya, untuk bermudah-mudahan meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, beliau menegur dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nasa idza ra'au al-munkara wa la yughayyirunaha aw syakallahu ay ya'ummahum bi'iqabih. Jika manusia itu melihat kemungkaran, kemudian mereka tidak berusaha mengingkarinya, merubahnya, maka hampir-hampir Allah itu meratakan hukumannya. Enggak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar, bisa jadi Allah akan meratakan kemungkaran, meratakan hukuman azab yang Allah timpakan. Yang kena siapa? Orang fajirnya dan orang solehnya kena semua. Ini kalau tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Insyaallah ta'ala selebihnya kita akan pelajari pada kesempatan lain biiznillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.